Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah ini dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, dia yang sudah mengajarkan kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah ini. Man lam yashkurinnas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita syukuri dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu tidak pernah boleh hilang, karena mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Di masa akan datang kita tidak akan bertemu lagi. Kalau salat, shallu salatal muwaddi', maka anggaplah ini salat yang terakhir. Seakan-akan setelah salat ini kita akan mati. Begitu juga ini seakan-akan Ramadan terakhir. Setelah ini mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Bahwa bertemu lagi di tahun akan depan, Ramadan akan terus ada. Tapi apakah kita yakin bahwa dia akan ada lagi tahun depan bagi kita? Itu tidak ada jaminan. Mudah-mudahan kalau ketemu jadi bonus. Amin ya rabbal alamin. Tapi andai pun tidak, kita sudah siap. Jangan ada yang kosong. Geraknya zikir, diamnya fikir. Tontonannya menjadi tuntunan. Menjelang azan subuh berkumandang, saat sahur pun, saat menyuap sekalipun, dia tetap dapat mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil pelajaran, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan jauh, dia hidupkan handphonenya, lalu kemudian dia cari sana channel dakwah, lalu kemudian dia mengambil pelajaran. Tidak ada alasan untuk saat ini untuk tidak mengambil pelajaran dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mau merenung makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati itu memang sudah terkunci? Na'udzubillah, kita manfaatkan sejenak. Adapun yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah surat An-Nisa ayat 9. Jangan lupa tetap memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlintas di hati kita bisikan-bisikan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa خافوا عليهم خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين ودن yakhsha, hendaklah mereka, orang-orang yang merasa takut, khawatir. Apa yang selalu mereka khawatirkan kalau mereka akan mati meninggalkan anak cucu keturunan mereka? Allazina, orang-orang yang lau taraku, andai mereka meninggalkan, min khalfihim, nanti setelah mereka meninggal dunia, di belakang mereka ada anak cucu keturunan, anak cucu, menantu, sahabat, kerabat, tetangga. Tapi di sini dikhususkan zurriyatan, zurriyat sudah menjadi bahasa umum. Ini zurriyatnya pulan. Di'afan, di'af dari kata dad, ain, fa. Kita mengenal ada namanya hadis do'if, lemah. Ada generasi-generasi yang lemah. Mereka takut nanti kalau sudah mati meninggalkan dunia akan meninggalkan anak cucu yang miskin, susah, melarat. Lalu akibat dari rasa takut itu membuat mereka menghalalkan segala cara. Lalu kemudian menghalalkan korupsi, menghalalkan nepotisme, menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah. Sogok hanya sekedar untuk persiapan untuk makan anak-anak ini di belakang hari. Khafu alaihim. Mereka khawatir. Mereka bukan main kekhawatiran mereka terlampau berlebihan terhadap anak cucu yang akan mereka tinggalkan ini. Apa pesan Allah kepada mereka? Falyattaqullah. Hendaklah mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut anakmu miskin susah, karena rezeki mereka sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut anak cucumu tidak makan, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang berjalan melata di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Tapi yang perlu kamu khawatirkan itu adalah apakah anak cucu keturunanmu nanti masih bisa baca Quran? Apakah cucumu nanti masih bisa sholat? Apakah cucumu nanti masih bisa pergi ke Baitullah dengan mencari rezeki yang halal? Falyattaqullaha. Itu yang mesti mereka takutkan, justru takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat fenomena saat ini, mengapa ada ayah yang mesti duduk di kursi terdakwa hanya menyalahkan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan yang dititipkan Allah, itu sebenarnya sebabnya hanya satu saja. Takut anak tidak makan. Takut setelah pensiun nanti kerja apa. Takut. Ketakutan, kekhawatiran itu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu engkau takuti adalah falyattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini krisis kita adalah krisis ekonomi, krisis kita adalah krisis sosial, sesungguhnya krisis kita adalah krisis rasa takut dalam hati, karena ketakutan kita sudah habis. Hilang takut kepada Allah disebabkan takut anak tidak makan. Hilang ketakutan kepada Allah dikhawatirkan takut istri menjadi janda sehingga nanti menjadi susah. Lalu di mana letak iman kita? Di mana letak keyakinan kita bahwa rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, seandainya kamu bertawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan mendapatkan rezeki seperti Allah taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana seekor burung diberikan Allah rezeki? Taghdu khimasan, pagi keluar dari sarang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang petang hari dalam keadaan perut berisi. Sedangkan burung dengan dua alat paruh dan cakar tidak pernah khawatir dengan kehidupan. Mengapa engkau yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sarjana, ijazah, ilmu pengetahuan, pelatihan, pengkaderan? Berapa jam yang dihabiskan untuk pelatihan-pelatihan? Di mana letak takutmu kepada Allah? Justru ketakutan sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu jauh antara otak dengan lambung. Lambung diciptakan Allah jauh sekali dari otak. Engkau bukan udang yang di situ lambung, di situ otakmu. Tapi diciptakan Allah ini jauh supaya apa? Afala ta'qilun, berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Apa yang menjerumuskan manusia? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Krisis kita adalah krisis takut. Tujuan dari melaksanakan puasa ini adalah supaya orang menjadi takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut. Kalau engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan aku berikan makanan haram kepada anak-anakmu. Tapi ketika ketakutanmu justru ke bawah, yang diinginkan ini takutnya ke atas, takut sama Allah sehingga tidak menghalalkan segala cara. Tapi kalau sudah takutnya ke bawah, takut nanti anaknya miskin, takut nanti anaknya tidak PNS, takut nanti anaknya tidak kerja, akhirnya mencari harta untuk menyogok, akhirnya mendekatkan kepada kekuasaan, menghalalkan segala cara agar supaya nanti mereka bisa. Tujuh keturunan dia pikirkan. Ini untuk anak, ini untuk cucu, ini untuk mantu. Ketakutan-ketakutan inilah yang mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Pesan falyattaqullah. Yang kamu khawatirkan ini kan sia-sia belaka. Karena Allah sudah menjamin mereka. Orang yang terlampau takut terhadap kehidupan ini, sama seperti orang yang menaiki kapal laut, bahtera yang besar, tapi dia memeluk erat kopernya. Dia duduk, koper yang besar itu dia peluk erat-erat. Tidak ada orang yang bertanya di sebelahnya, kamu kenapa peluk erat koper? Aku takut koper ini tenggelam. Orang semua akan tertawa. Kamu takut koper ini tenggelam, sedangkan engkau sendiri pun berada di atas bahtera yang besar dan di sekelilingmu adalah lautan yang tak bertepi. Mungkin saja ini akan dipukul ombak, dihempas gelombang. Akan ada karang yang tajam. Akan ada angin yang akan menerpa kita. Di mana letak tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka banyak orang-orang yang takut, khawatirnya berlebihan. Dan ini sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum itu. Ketika mereka membunuh, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak yang dikubur hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh? Apa jawab mereka? Mereka takut anak ini makan bersama mereka. Kenapa kamu bunuh anakmu? La taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut dia akan makan bersama kamu. Nahnu narzuqukum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Jangankan makan mereka. Wa iyyakum. Nahnu narzuquhum. Makan mereka, kami yang memberi. Wa iyyakum. Wahai bapak, wahai ibu, wahai ayah, wahai bunda yang khawatir dengan keturunan ini nanti, jangankan makanan mereka, makanan kalian pun kami juga yang menjamin. Jadi krisis kita adalah krisis keyakinan, krisis kita adalah krisis tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengerti tentang puasa Ramadan ini, yang dipupuk selama 30 hari pelatihan pagi, petang, siang dan malam adalah takut malam tidur terlalu lama sehingga tidak tahajud, maka dilatih untuk sholat berjamaah, sholat tarawih dan witir. Takut supaya siangnya itu jangan, supaya jangan makan. Padahal makanan ini halal. Semua makanan ini halal. Tapi kenapa dia tahan? Karena dia sedang berada dalam kondisi takut. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, as-sawmu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini termasuk yang di permasalahkan oleh sebagian ulama. Allah tidak pernah perlu pada suatu apapun. Allah itu ghani, maha kaya, hamid, maha terpuji. Mengapa dia katakan puasamu untukku? Allah tidak butuh pada apapun. Untuk apa Allah puasa? Seakan-akan Allah memerlukan puasa. Tapi begitu dianalisa, dikaji oleh para ulama ahli hadis dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj menjelaskan dengan jelas. Di saat orang sedang berpuasa, dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang sedang berpuasa, dia sedang melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, dia tidak makan. Allah tidak minum, dia tidak minum. Allah tidak maaf seksual, dia pun tidak melakukan perbuatan yang sama. Maka Allah memuliakan ibadah puasa dengan menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Rumah, tidak ada beda antara rumah ini dengan rumah yang lain. Kenapa rumah ini menjadi mulia? Ketika rumah itu dinisbatkan kepada Allah. Baitullah. Bait, bahasa Arabnya rumah. Bait. Rumah, tidak ada rumah yang mulia. Tapi ketika rumah itu disandingkan dengan nama Allah, dia ikut menjadi mulia. Baitullah. Lalu kemudian Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah berdiam di dalamnya. Maknanya adalah Allah mengangkat kemuliaan. Begitu juga dengan puasa. Puasa dinisbatkan kepada Allah. As-sawmu li, puasa itu untukku. Bukan Allah berhajat kepada puasa itu, tapi Allah ingin mengatakan puasamu itu hebat dan mulia karena dalam puasalah engkau merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Jangankan memakan yang halal, jangankan meminum yang halal, jangankan memakan yang haram, jangankan yang meminum yang haram. Yang halal sekalipun, nasinya halal, air minumnya halal, istrinya halal. Tapi dipupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takutmu di bulan Ramadan, takut itu juga yang akan dibawa ke bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Takutmu di dekat Ka'bah, takut itu juga yang akan kau bawa ke Afrika, ke Asia, ke Australia, ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan. Takutmu di dalam masjid, takut itu juga yang akan kau bawa keluar masjid, masuk ke dalam kantor. Kalaulah stabil iman kita. Betul kata Nabi SAW ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ketika kami sedang berada di majlismu, duduk bersama engkau, kami ini rasanya takut kepada Allah. Tapi begitu kami pulang ke rumah bersama istri, bercengkerama dengan anak-anak, tiba-tiba hati kami berubah. Lau kuntum kama kuntum, seandainya kamu stabil seperti itu, tidak berubah-ubah, la safahatkumul malaikah, malaikat akan datang turun bersalaman dengan kamu. Sebagian ulama mengatakan ini bukti hadis manusia bisa berjumpa dengan malaikat. La safahatkumul malaikah. Tapi makna lain adalah bahwa memanglah manusia ini sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya rasa takut. Berada di tempat yang baik, masjid. Di tempat yang baik, rumah Allah. Di bulan yang baik, bulan suci Ramadan. Bersama orang baik, ulama pewaris para nabi dan orang-orang soleh. Membahas yang baik, ayat-ayat suci Al-Quran. Pada saat itu ketakutan luar biasa. Tapi begitu keluar dari tempat yang baik, bersama orang yang kurang baik, dalam majelis yang tidak baik, rasa takut itu mungkin akan hilang, bahkan mungkin sama sekali tak ada dalam hati. Oleh sebab itu suasana Ramadan ini terus dipupuk, terus dijaga. Supaya apa? Faliyattaqullah. Karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap hidup, padahal yang dijalani itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat manusia terhanyut dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah. Makan haram, tidak lagi mempedulikan halal haram, padahal efek dari makanan haram itu luar biasa. Apa-apa saja efek dari makan haram itu, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Halalan thayyibah. Bagaimana kalau orang bersedekah tapi tidak baik? Bagaimana kalau orang memakan tapi tak baik? Akibat efek dari takut miskin, takut susah, lalu disuap makanan haram kepada anak-anak. Lalu apa yang terjadi pada anak-anak kita akibat dari makan haram? Gara-gara ketakutan orang tua yang luar biasa ini, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Takut karena anak tidak makan, lalu menghalalkan yang diharamkan Allah, disuapkan makanan yang haram ke mulut anak yang suci dan bersih. Gara-gara apa? Karena takut. Takut nanti akhirnya makab, korupsi, nepotisme. Lalu anak ini pun makan haram. Dimasukkan ke pondok pesantren, lari. Disuruh menghafal Al-Quran, hilang. Yang salah disalahkan anak. Padahal mungkin bukan salah dia, tapi salah kita yang sudah menyuapkan makanan haram. Rajulun, ada seorang laki-laki. As'as, rambutnya kusut. Akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut menyisir rambutnya, takut rambutnya gugur. Dia akan membayar kafarat, fidyah, dam. Lalu kemudian kenapa berdebu? Karena dia tidak mandi dalam keadaan ihram. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas ke langit sambil berdoa. Apa kata dia? Ya Rab, ya Allah, ya Rab, ya Allah. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia berikan pun haram. Yang paling menyakitkan adalah ada anak waghuziya bil haram, disuapkan makanan-makanan yang haram. Salah mereka, ya. Tapi selama ini yang disalahkan mereka saja. Mengapa ini lari? Mengapa ini begini? Mengapa ini tidak nangkap? Mengapa otaknya tidak cerdas? Padahal bapaknya baik, padahal ibunya cerdas. Ternyata kesalahan ada pada dirimu, wahai orang tua yang amat sangat mengkhawatirkan masa depan anaknya, tapi dia tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana iman anak-anaknya ke depan. Itulah makanya nabi-nabi dulu berpesan, "Ma ta'buduna mim ba'di," setelah aku mati nanti. Dia tidak mengatakan, "Nanti kalau aku mati kamu makan apa? Nanti kalau aku mati nanti rumahmu seperti apa? Nanti kalau aku mati apakah kamu masih mampu berkata la ilaha illallah? Setelah aku mati nanti apakah kamu masih membuka Al-Qur'an?" Oleh sebab itu perlunya takut kepada Allah sehingga meninggalkan generasi yang Qur'ani. Akibat dari takutnya mereka tidak makan, lalu menghalalkan cara mencari makan dengan cara yang tidak diridhai Allah, disuapkan makanan yang haram ke mulut mereka. Lalu setetes darah dari sepiring yang haram itu masuk ke dalam jantung mereka. Dari jantung menyembur naik ke otak mereka. Akhirnya isi otak ini darah yang membawa oksigen dari jantung, kemudian menular masuk ke dalam telinga, ke mata, ke tangan, ke kaki. Semuanya menjadi haram. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kadzibatin, penipu, pembohong, pendusta. Khati'ah, pelaku dosa. Yang berdosa itu kan tangannya, yang berdosa itu kakinya. Kenapa tiba-tiba yang dikatakan berdosa itu ubun-ubunnya? Karena ternyata dokter spesialis otak pun menyatakan, ternyata otak yang berpikir itu adalah otak bagian depan. Otak yang berpikir itu diisi oleh darah yang haram. Sehingga pengaruh makanan luar biasa. Itulah mengapa Allah mengharamkan babi. Agar kita tidak seruduk sana seruduk sini menghalalkan segala cara. Itulah mengapa Allah mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar, karena pengaruh daripada khamar. Judi, karena sudah menganiaya, mengambil orang harta orang dengan cara batil. Wal azlam, mengundi nasib. Wal ansab, menyembelih kambing, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan makan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Itu semua apa? Karena begitu besarnya pengaruh makanan terhadap kepribadian. Dari mulai sifat binatangnya, sampai kepada najis kotorannya, sampai kepada kuman bakteri penyakitnya. Oleh sebab itu kesalahan orang tua begitu besar. Ini terkait dengan orang tua. Kenapa? Karena yang disebutkan di sini adalah zurriyatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah, khawatir keturunan lemah fisiknya, khawatir keturunan lemah ekonominya, khawatir keturunan lemah finansialnya. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, lemah akidah imannya. Oleh sebab itu maka yang sudah memasukkan anaknya ke dalam pendidikan agama, ini nikmat yang besar. Tapi yang masih juga berkutat dalam ketakutan-ketakutan. Kenapa anakmu tidak sekolah hafal Quran? Nanti kalau anak saya sekolah tahfiz Quran, memang mau jadi apa? Emangnya bisa makan dari ngapal Al-Quran? Memangnya di mana letak imanmu? Di mana letak keyakinanmu? Di mana letak iman kepada takdir baik dan takdir buruk? Lau tawakkaltum 'alallah, seandainya kamu bertawakal kepada Allah, kamu akan diberikan Allah rezeki seperti seekor burung. Apa kata Imam Syafi'i? Seekor burung mesti keluar dari sarang baru mendapatkan makanan. Tapi kata gurunya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, tidak. Syafi'i, engkau memahami hadis ini mesti keluar. Karena burung unggas itu keluar dari sarang baru mendapatkan makanan. Ya wahai tuan guru, menurutku tidak wahai Syafi'i. Kalau sudah Allah berkehendak dia dapat makanan, di dalam sarangnya pun tetap juga makanan itu akan datang kepadanya. Hadisnya sama, tapi ikhtilaf antara Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris dengan Imam Maliki, Malik bin Anas. Apakah mereka berkelahi karena perbedaan ini? Tidak. Sampai akhirnya suatu hari Imam Syafi'i mengambil, memetik kurma, memetik anggur, lalu dari hasil itu dia mendapatkan upah, dia bawakan kepada gurunya. Wahai tuan guru, lihatlah pemahamanku tentang hadis rezeki ini. Bagaimana wahai Syafi'i? Aku memetik kurma dan anggur, dan aku dapat. Benarkan pemahamanku? Ya, pemahaman benar. Engkau keluar mendapatkan rezeki dan ini. Tapi pemahamanku juga benar, Syafi'i. Kenapa demikian? Aku tidak keluar. Anggur dan kurma itu yang datang untuk menemuiku. Artinya apa? Rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak diajarkan untuk pasif. Kita diajarkan untuk bekerja. Yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah engkau takut kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Engkau pergi ke masjid, setelah itu engkau keluar dari masjid. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Keluar engkau dari masjid, minta rezeki karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan ketakutan kepada Allah lebih penting daripada ketakutan mereka tidak makan. Seorang anak kecil belum pandai berjalan. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kutinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah di samping rumahmu yang agung dan mulia. Ghairi zar'in, tak ada tanaman karena memang curah hujannya minim sekali. Apakah khawatir Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, dia takut, tapi perintah Allah lebih utama. Matikah mereka kelaparan? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Hajar saat ujung jubah dia tarik? Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Na'am. Idzan layudhi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami, karena yang meninggalkan kami ini adalah yang mencari rezeki. Sedangkan yang tetap bersama kami adalah dia yang memberi rezeki. Yang mencari pergi tidak apa-apa. Asalkan yang memberi tetap bersama kami. Wahai ayah, kau pergi meninggalkan dunia tidak apa-apa. Selama kau yakinkan dalam hati mereka yang memberi rezeki tetap mereka yakini. Tetap ada dalam kepala hati sanubari mereka. Dari penjelasan singkat ini, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Bagaimana kita menyikapi rasa takut supaya agar kita bisa tetap beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita memanage rasa takut yang ada dalam hati ini? Kita akan lanjutkan setelah yang. Bagaimana memanage, mengatur rasa takut dalam hati itu agar kita bisa istiqomah? Kenapa Habil tidak membalas perlakuan Kabil? Karena dia takut kepada Allah. Rajulun, ada seorang laki-laki. Da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan melakukan perbuatan dosa. Zata mansibin, perempuan itu punya jabatan yang tinggi. Wajamalin, paras, rupa yang cantik. Lengkap dua-duanya dia punya. Ada orang punya jabatan tapi tidak cantik. Ada yang cantik tapi tak punya jabatan. Ada dua-duanya, cantik tidak, jabatan pun tak ada. Tapi ini Masya Allah, Tabarakallah. Lalu apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah tidak ada lagi rasa takut saya, perlu, takut itu ada. Dia di manage, takut yang mana? Takut kepada Allah, makan haram, takut terjerumus pada perbuatan dosa. Bahkan ada satu doa, doa khusus yang diajarkan Nabi supaya ada rasa takut. Allahumma qasim lana min khasyiyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, tanamkan rasa takut dalam hati kami supaya dengan rasa takut itu kami menjadi orang yang terhalang antara kami dan perbuatan dosa. Ini kita, ini dosa. Antara kita dengan dosa tidak ada penghalang sama sekali. Apa yang menghalangi kita untuk tidak makan haram? Apa yang menghalangi kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa? Hanya satu dinding, rasa takut. Oleh sebab itu dipupuklah rasa takut. Allahu Akbar. Takut melihat ke atas, melihat tempat sujud. Takut bergerak 3 kali, menggaruh hanya sekali. Sesungguhnya dalam ibadah sholat itu takut. Makanya akhir dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejak mulai imsak sampai azan maghrib, mata ditundukkan. Ada orang ngajak kelahi. Faliyakul, hendaklah dia menjawab, inni sa'im, aku puasa. Ada orang yang ngajak bicara aib orang lain, mohon maaf, saya sedang dalam keadaan puasa. Mata ditundukkan, hati ditundukkan, makanan yang halal pun tidak. Apalagi rasa takut. Oleh sebab itu puncak dari semua ibadah ini adalah menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada rasa takut itu, pertahankanlah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, takutlah kepada Allah. Haqqa tuqati, sebenar-benar takut. Wala tamutunna, jangan mati, illa wa antum muslimun. Melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Iman, takut, Islam. Pertama percaya dulu. Setelah percaya, baru muncul rasa takut. Setelah takut, baru kau serahkan semuanya kepada Allah. Mustahil kau akan berserah kepada Allah kalau kau tidak takut kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah. 3 serangkai ini mesti ada dalam diri. Percaya, takut, serah kepada Allah. Berserah, berawal dari takut, berawal dari percaya. Mudah-mudahan kita bisa memanage ini sampai akhir hayat, insyaAllah. Amin. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya Ustadz mempersiapkan generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang takut kepada Allah namun penuh keyakinan dan pemberanian mereka untuk menegakkan agama Allah? Terima kasih. Daftarkan anak Anda segera. Kalau tamat akan lulus perguruan tinggi tanpa tes, cepat dapat kerja. Itu iklan sekarang. Kenapa tidak akan lahir generasi yang takut kepada Allah dan tidak takut menghadapi masa depan? Kenapa? Karena mereka adalah para penghafal Al-Quran, entrepreneur-entrepreneur sejati, bisnismen yang memajukan Islam dengan ekonomi umat, pemberdayaan umat, bukan ekonomi yang dikuasai oleh asing dan sekelompok orang semata, konglomerasi. Ah, ini semua penting ke depan. Dan kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Justru doanya, Rabbana atina fid dunia hasanah. Dunianya dulu hasanah, baru fil akhirati hasanah. Gimana mau fil akhirati hasanah kalau dunia marat-marit? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat imannya, kuat agamanya, kuat Islamnya, kuat ekonomi. Khairun, lebih baik. Wa ahabu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if. Tapi kita sebagai orang tua yang mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, tentu sibuk, tidak sempat. Kita serahkan. Oleh sebab itu, wahai para ayah, para ibu, guru bukanlah karyawan yang kau gaji. Guru adalah orang yang menolongmu agar anakmu selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekarang orang tua ketika melihat anak-anak, yang pertama dia tanya, ada guru nyentil telingamu? Ada guru menempelengmu? Ada guru menyindirmu? Nanti bapak akan lapor ke Komisi Perlindungan Anak. Mereka adalah sahabatmu yang menolongmu agar anakmu selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mampu, waliyakulu qawlan sadida, ayah berkata kepada generasi pelanjut anak cucunya kata-kata yang benar. Bukan qawlan syadida, karena kata yang keras belum tentu benar. Tapi yang kau sampaikan adalah kata-kata yang benar, membuat mereka menjadi generasi yang lurus. Kalau itu mampu kau lakukan, maka insya Allah mati pun engkau meninggalkan dunia. Antada'a warasataka aghnia, kau tinggalkan generasimu dalam keadaan mapan ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Jangan sampai. Tapi ingat, keseimbangan zahir dan batin perlu. Makanya ketika melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Keseimbangan antara zahir dan batin. Takut anak tidak makan, jangan sampai membuat kehilangan takut kepada Allah. Kalau kau takut pada Allah, Allah akan memberikan rezeki terbaik pada mereka insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan lain? Wal yaqulu, katakan pada mereka, qaulan sadida, kata-kata yang benar. Kalau saya tidak sanggup mengatakan kata yang benar, ada orang lain yang sanggup mengatakannya kepada mereka. Siapa itu? Kada al-muallimu ayyakuna rasula. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Seandainya ada rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka guru adalah rasul. Begitu kata seorang penyair Iqbal dari Pakistan. Oleh sebab itu maka muliakan guru yang digugu dan ditiru. Carilah guru yang kira-kira bisa membentuk kepribadian generasi masa akan datang. Lahirlah generasi para pembebas Baitul Maqdis. Akan lahirlah generasi, kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, dia bukan Arab, tapi Kurdi, Ajam. Maka masa depan Palestina akan dimerdekakan oleh generasi yang berasal dari bumi Nusantara ini insyaAllah. Mereka akan menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takutan mereka terhadap makanan haram, itu yang akan membangkitkan ketakutan kepada Allah, sehingga mereka punya jiwa yang besar. Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah, berikan kepada kami generasi anak cucu keturunan yang baik-baik. Allahumma qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan tubuh mereka. Wa ja'alhum min mujahidina fi sabilik, jadikan mereka orang-orang yang berjuang menolong agamamu. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawa yang kau titipkan pada mereka. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.